يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kepada seluruh ikhwan ahli sunnah subhanahu wa ta'ala, dengan syukur yang sejujur-jujurnya, dengan penuh keyakinan dan i'tiraf, pengakuan bahwa segala nikmat yang ada pada kita ini datang bukan karena kekuatan dan kemampuan kita, tetapi wajib kita meyakini dan beriktiraf, mengakui bahwasanya seluruh nikmat yang ada adalah murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai hari ini kita ditakdirkan sebagai muslim. Hingga detik ini kita ditakdirkan sebagai mukmin. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala di antara nikmatnya yang telah Allah limpahkan kepada kita, Allah pilih kita secara zahir termasuk orang-orang yang cinta kepada tauhid, cinta dan senang kepada sunnah, baik dalam amal ibadah kita ataupun sunnah dalam akidah dan cara keimanan kita, ataupun sunnah dalam akhlak dan sistem muamalah kita dan seterusnya. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak semua hamba muslim mendapatkan nikmat ini. Tidak semua hamba muslim mendapatkan nikmat dalam bentuk cinta dan senang, suka kepada tauhid dan sunnah. Berapa banyak dari umat ini yang akidahnya masih penuh dengan noda-noda khurafah? Berapa banyak dari umat ini yang keyakinan dan keimanannya masih berlumuran dengan berbagai paham-paham yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah dengan segala bentuknya? Khurafat, penyimpangan-penyimpangan dalam bab takdir, penyimpangan dan kesesatan dalam masalah al-asma was-sifat, muncullah tawaif dengan beragam bentuk dan jenisnya, penyimpangan dalam bidang takfir, penyimpangan dalam masail uluhiyah, sehingga muncul kesyirikan-kesyirikan, peribadatan, doa kepada selain Allah. Di antara umat Islam ada yang berdoa kepada Allah di satu waktu, tapi di waktu yang lainnya dia berdoa, bertawakal, memohon perlindungan, kesembuhan, kelapangan dan jalan keluar dari berbagai kesempitan kepada selain Allah. Allah takdirkan kita hingga hari ini, keluarga kita, anak-anak kita, untuk menjadi ahli sunnah, senang untuk beriman dengan cara iman yang benar, senang untuk selalu mengevaluasi akidahnya dengan talabul ilm, agar akidahnya dan manhajnya bersih dari berbagai noda-noda kebatilan. Sementara di sana bermunculan orang-orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, tetapi mereka menghalalkan darah-darah yang Allah haramkan untuk ditumpahkan. Di sana sebagian umat Islam yang juga mengucapkan la ilaha illallah, tetapi mereka barakallahu fikum naam berakidah dan berpaham Syiah. Di sana ada umat Islam yang masih mengucapkan la ilaha illallah, tapi berpaham Mu'tazilah dan seterusnya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Semua itu terjadi karena masyiah Allah, karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dijadikan dalam hati kita senang dan cinta kepada ilmu Al-Quran dan Sunnah. Maka bersyukurlah kepada Allah, agar nikmat ini dijaga oleh Allah, ditambah kuantitasnya dan kualitasnya. Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Demikian sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah sebuah nikmat yang sudah Allah karuniakan kepada suatu kaum. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat manhaj, nikmat bersihnya akidah dari khurafat. Berapa banyak orang yang masih meyakini khurafat. Kalau begini maka begitu, jika begini maka begitu, jangan berucap itu akan tidak baik, jangan duduk di sana, membahayakan nasibmu dan seterusnya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan kemudian Allah pilih kita sampai hari ini, wallahu alam besok. Sampai hari ini, malam ini, entah besok pagi, masihkah kita termasuk orang-orang yang Allah pilih untuk istiqamah ataukah tidak? Allah mengatakan demikian sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah sebuah nikmat yang sudah Allah karuniakan kepada suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubahnya. Merubah dengan apa? Tidak bersyukur. Merubah dengan apa? Dengan ma'asi, kemaksiatan-kemaksiatan, kezaliman-kezaliman. Nah, baik kezaliman dalam bentuk syirku billah, syirik akbar, ataupun kezaliman terhadap diri sendiri dalam bentuk ma'asi, kemaksiatan-kemaksiatan, ataupun kezaliman terhadap hamba-hamba Allah, maka nikmat itu akan berubah, dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna na'udhu bika min zawali ni'matik. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari hilangnya dan sirnanya berbagai limpahan nikmatmu. Ya Ahlus Sunnah, ingat baik-baik masalah ini. Asyukur billah, asyukur lillah azza wa jal, dan bersyukur kepada orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita sebagai bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, setelah asyukur, adalah ikhlasun niyyah lillahi azza wa jal fi kulli amalin zahirin wa batin. mengikhlaskan niat pada setiap amalan yang kita lakukan, yang zahir dalam bentuk ucapan yang didengar atau gerak-gerik tubuh yang dilihat, ataupun yang sifatnya batin. Ikhlaskan niat karena Allah Azza wa Jal. Karena keikhlasan itu di samping menyebabkan atau merupakan syarat utama diterimanya, dikabulkannya berbagai amalan kita, salat kita, saum kita, talabul ilmi kita, dakwah kita, zikir kita, ukhuwah kita, ketika semua itu dirikan di atas ikhlas, sudah terpenuhi syarat pertama dan utama diterimanya amalan kita. Tidak bosan-bosan kita mengevaluasi. Kalau merasa kita hari ini ikhlas dalam berbagai amalan kita, meminta kepada Allah at-taufiq untuk besok kita tetap bertahan di atas ikhlas. Kalau di hari ini kita berbuat tanpa ikhlas, kembalilah kepada Allah. Allah memanggil kita untuk bertaubat. Di samping itu juga al-ikhlas akan membuahkan dan memudahkan datangnya taufik untuk amal khair yang berikutnya. Amal kebajikan yang berikutnya. Keistiqomahan untuk selanjutnya. Ikhlasun niyah. Tidak bosan-bosannya kita mengingatkan tentang ikhlasun niyah. Diri saya pertama dan kemudian antum. Dan bahwasanya amalan yang didirikan di atas ikhlasun niyah, dia akan berlanjut mustamir keberadaannya dan mustamir manfaatnya. Sebaliknya, amalan yang tidak didirikan di atas ikhlas mungkin mustamir berlanjut wujudnya, tetapi tidak berlanjut manfaatnya. Wa amma az-zabadu fayadhhabu jufa wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ardh. Sementara amalan dan perbuatan yang sifatnya az-zabad, buih saja, tidak disertai dengan kekokohan batin, batinnya rapuh karena tidak ikhlas, fayadhhabu jufa, dia akan sirna, pergi dia, hilang. Sementara amalan yang didirikan di atas ikhlas terasa manfaatnya oleh umat, manfaat iman, manfaat akidah, manfaat ilmu, manfaat tauhid, akan tetap kokoh berlanjut di muka bumi. Maka terus mengevaluasi, ya talibal ilm, wahai para penuntut ilmu, ikhlaskan niat kepada Allah Azza wa Jal. Ya ad-du'at ila sunnah, wahai para da'i, ikhlaskan niat kepada Allah Azza wa Jal. Wahai orang-orang yang berta'awun dengan fisiknya untuk ilmu dan dakwah ini, ikhlaskan niat kepada Allah. Wahai saudara-saudaraku yang berta'awun dengan hartanya, ikhlaskan niat kepada Allah. Wahai ikhwanna semuanya yang berukhuwah secara zahir, lengkapi ukhuwah zahir itu tadi dengan sesuatu yang sifatnya batin, kejujuran dan keikhlasan. Semuanya dipanggil untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, dan ini adalah inti dari majlis kita, ketahuilah bahwasanya ad-da'watu ilallah, dakwah kepada jalan agama Allah, merupakan wazifatul anbiya, tugas utama para nabi, wa atba' al-anbiya, dan para pengikut-pengikut para nabi dan rasul tersebut. Ad-da'watu ilallah merupakan salah satu amalan tertinggi yang Allah katakan di dalam firman-Nya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang-orang yang menyeru berdakwah menuju, siapa yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang-orang yang menyeru berdakwah menuju kepada jalan agama Allah dan beramal saleh dan mengucapkan pernyataannya, aku bagian dari kaum muslimin. Identitas dia sebagai muslim. Siapa yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang-orang yang menyeru berdakwah kepada jalan tauhid? Tidak ada yang lebih baik dari itu. Mengajak manusia untuk hanya beribadah kepada Allah, mengajak manusia untuk meninggalkan berbagai perbuatan syirik, menjadikan tandingan-tandingan dan saingan bagi Allah dalam peribadatan. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Mengajak manusia untuk membersihkan imannya dari noda-noda kesyirikan, membersihkan imannya dari berbagai perkara yang mengotorinya, bahkan membatalkannya. Mengajak manusia untuk meninggalkan keyakinan batil dari akidah kaum Qadariyah. Mengajak manusia untuk bertauhid dalam bab takdir seperti akidah ahli sunnah. Mengajak manusia untuk meninggalkan perdukunan, doa kepada selain Allah, memohon keselamatan dan perlindungan dan nasib yang baik kepada kubur-kubur. Mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan amalan yang dapat mengancam nasib mereka di akhirat dengan kekalnya di dalam jahannam. Mengajak mereka untuk meninggalkan amalan yang dapat membatalkan seluruh amal ibadah mereka, yaitu amalan kesyirikan. Siapa yang lebih baik ucapannya dan seruannya dibandingkan orang-orang yang berdakwah? Begitu kata Allah. Pertanyaan ini bukan untuk dijawab secara lisan. Pertanyaan ini adalah untuk dijawab secara amalan, amaliyah. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Amalan dakwah merupakan kesempatan besar bagi kita untuk masuk ke jannah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man da'a ila hudan kana lahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang mengajak kepada sebuah hidayah, sebuah kebenaran, maka sungguh dia akan mendapatkan ganjaran atau pahala atau ajr orang yang mengikuti nasihat yang dia sampaikan kepadanya. Mengajak seseorang yang tadinya dia di tubuhnya penuh dengan jimat-jimat, di rumahnya penuh dengan jampi-jampi, kemudian karena nasihat yang diberikan oleh salah seorang di antara kita, dia menjadi seorang yang muwahhid, meninggalkan kesyirikan yang mengancam akhirat dia. yang sampai bisa pada tingkat asyirkul akbar sesuai dengan kondisi dan keyakinannya, yang bisa membuat dia khalidun mukhalladun finnar, kekal selama-lamanya di dalam annar. Berkat hidayah Allah, kemudian nasihat salah seorang di antara kita, dia selamat dari perbuatan syirik. Begitu juga ketika kita dengan izin Allah memberikan sebuah nasihat dan bimbingan, ilmu, petunjuk kepada seorang yang selama hidupnya dia berkeyakinan dengan keyakinan-keyakinan sufi dan tarekat-tarekatnya, yang sebagian keyakinannya itu tidak hanya sebatas bid'ah mufassiqah, tetapi sampai pada tingkatan bid'ah mukaffirah, sampai pada tingkatan bid'ah-bid'ah yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Berkat hidayah Allah, kemudian juga nasihat dari salah seorang di antara kita, mungkin nasihat secara langsung atau mungkin dalam bentuk tausiah, ceramah, atau dalam bentuk karya, atau mungkin dalam bentuk media yang kita berikan kepadanya, atau media yang kita punya andil tersebarnya, dia mendapatkan hidayah dan terlepas dari jerat-jerat tarekat tasawuf, selamat dia nasibnya di akhirat nanti. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa yang lebih baik, kata Allah, ucapannya dibandingkan orang-orang yang berdakwah, menyeru, mengajak, menasehati, membimbing manusia kepada jalan agama Allah. Enggak ada yang lebih baik dari itu. Sekali lagi, ini bukan sekedar berita dari Allah dan bukan sekedar pertanyaan yang dijawab dengan lisan, tetapi ini yufidul amr, mengandung makna perintah dari Allah, yakni jadilah kalian orang-orang yang menyeru kepada jalan agama Allah, menyeru kepada iman yang benar, menyeru kepada tauhid, menyeru kepada sunnah. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Kita semua menyadari bahwa ad-da'wal mubarakah ini, dakwah yang penuh barakah ini, dakwah tauhid dan sunnah, laha a'da, memiliki musuh-musuh yang banyak dan beragam. Demikian Allah telah menggariskan dan menentukan dengan hikmah yang Allah kehendaki. Dengan adanya a'da at-tauhid dan a'da as-sunnah, di antara hikmahnya adalah terbukanya pintu al-jihad fi sabilillah. Yang di situ akan terjadi perbedaan darajat hamba-hamba Allah. Di situ akan terpilahkan hamba-hamba Allah yang satu dengan yang lainnya, yang ini dengan yang itu, yang berjuang dengan yang tidak berjuang, yang berilmu dengan yang tidak berilmu, yang sabar dengan yang tidak sabar, yang ikhlas dengan yang tidak ikhlas. Hikmah Allah kehendaki. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal ins wal jin yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura. Dan demikian telah kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari syayatin, syaitan-syaitan, baik yang berwajah manusia tapi kalbunya kalbu syaitan, fi juthmani insin, yang berada di tubuh manusia, itu syayatunil ins. Yamna'unan nas minal khair, mencegah manusia dari kebaikan, mencegah manusia dari tauhid, mencegah manusia dari istiqamah, membisiki umat dengan bisikan-bisikan batil, dan syubhat-syubhatnya. Ini syayatinul ins. Kemudian yang kedua kata Allah, syayatinul jin. Syayatinul ins wal jin. Al-khannas yang terus menyerang, mundur, masuk lagi di saat lengah, diserang oleh syaitan. Di saat lupa dari tauhid, lupa dari ikhlas, lupa dari zikir, lupa dari ilmu, serang lagi oleh syaitan. Masuk dia lagi membisikan-bisikan-bisikannya. Yuhi ba'duhum ila ba'd, zukhrufal qaul ghurura. Syayatin satu dengan lainnya, baik syayatinil ins dengan syayatinil ins, atau syayatinil jin dengan syayatinil jin, atau syayatinil jin dengan syayatinil ins. Mereka saling memberikan informasi, masukan, saling mengokohkan, saling menguatkan, memberikan makar-makar, ini makar yang ini coba terapkan, tipu daya yang ini coba dilancarkan, terus begitu. Si fulan itu lemahnya di sini, saya sudah tahu dia. Dia lemahnya di sini, masukin dia dari sini. Yang itu dari situ, masukin dari sana. Hakadha yuhi ba'duhum ila ba'd, zukhrufal qawli ghurura. Memberi semangat syaitan yang ini terhadap syaitan yang itu. Diberi semangat terus. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Di ayat lain Allah mengatakan, dan demikian kami telah jadikan bagi setiap nabi musuh dari kalangan orang-orang mujrim, orang-orang jahat. Jahat manhajnya, jahat akidahnya, jahat syahwatnya, jahat ambisinya. Itu sudah Allah tentukan, barakallahu fikum. Muncullah a'da'ut tauhid was sunnah dari kalangan orang-orang liberal yang menyerukan kepada pluralisme, bahwa semua agama adalah sama, mana saja yang mau dipeluk itu adalah sama, ini adalah agama samawi yang Tuhannya satu, ayo kita bersama, kita bersatu, lupakan perbedaan dan seterusnya, dan berbagai kemungkaran orang-orang liberalis yang lainnya, bahwasanya Al-Quran itu perlu dipertanyakan dan dievaluasi lagi autentitasnya, keautentik dari pada Al-Quran ini tadi, kebenarannya dan keabsahannya perlu diadakan kaji ulang. Nah, yang satu mengatakan begitu, orang-orang liberal siang dan malam dengan berbagai medianya mereka kembangkan kaderisasi anak-anak mereka, pendidikan-pendidikan mereka terus dikembangkan oleh mereka, media-media liberal di dunia maya maupun di luar dunia maya, media cetak, terus mereka lakukan siang dan malam, hiruk pikuk liberal, liberalisme di muka bumi ini terus menyerang umat, masuk ke rumah-rumah tangga umat Islam. Liberalisme menyerang pondok-pondok pesantren, pendidikan-pendidikan, sekolah-sekolah, kantor-kantor, masjid-masjid, takmir masjid, instansi-instansi pemerintah maupun swasta diserang oleh kaum liberalis. Tiap waktu mereka mengadakan rapat, seminar, pengkaderan, terus. Barakallahu fikum ya ahlas sunnah, ya salafiyun. Begitu juga kaum Syiah dengan segala siktenya, tidak henti-hentinya melakukan kaderisasi, kesempatan beasiswa ke Iran ataupun yang lainnya terus dibuka dan dibiayai dengan harta mereka. Pondok-pondok pesantren Syiah di Indonesia dan di luar Indonesia terus berkembang. Media-media mereka yang cetak, yang di internet dan yang lainnya terus menyerang umat ini, menanamkan kekufuran-kekufuran kepada umat. Jangan antum kira mereka tidak bergerak. Kalau dulu 15 tahun, 20 tahun yang lalu dengan mudah kita berbicara tentang Syiah, mengadakan daurah tentang Syiah dan yang lainnya, sekarang ini kalau ada sebagian pihak ingin mengadakan kajian seminar, misalkan judulnya mewaspadai atau mengantisipasi bahaya Syiah, ketika mencoba mengajukan izin, jawabannya, aduh Pak, tolong jangan menyebut Syiah ya, nanti terjadi sesuatu. Kita pingin yang kondusif. Apa yang bisa antum simpulkan dengan ini? Mereka berarti mereka sudah menang dan maju sekian langkah. Kalau dulu bebas, izin silakan, sekarang dihambat. Ya. Pelajari ini. Bangun wahai ahli sunnah. Sadar wahai talabatul ilm. Bahwa perjuangan ini panjang. Belum lagi kaum khawarij. Baik yang sekarang menamakan ISIS ataupun yang lainnya. Terus mereka bergerak. Lembaga-lembaga pendidikannya, majalahnya, buku terjemahnya. Di dunia maya terus siang malam. Kaum sufi dengan segala tarekatnya juga demikian. Menyerang dakwah ahli sunnah. Dakwah tu tauhid. Barakallahu fikum. Ana mencoba menggambarkan secara ringkas dan global. Kalau antum mulai masuk ke medan dakwah, antum akan mengetahui lebih jauh lagi dan lebih besar lagi tantangannya. Jangan sampai suatu hari di negeri ini kemudian menjadi sebuah cerita. Dulu Indonesia itu negeri ahli sunnah. Seperti sekarang orang bercerita, Spanyol itu dulu negeri Islam, perpustakaan-perpustakaan Islam banyak, muhaddisin banyak yang sampai ke sana. Dulu Baghdad dulu adalah negerinya ahli sunnah, ulama-ulama sunnah bertebaran di negeri Baghdad. Dulu. Tidak menutup kemungkinan Indonesia. Dulu pernah ada namanya Salafiyin di sini. Dulu pernah ada pondoknya orang-orang Salafi. Sekarang mana? Sudah tiada. Ini sejarah terus berjalan ya kawan. Terus berjalan, berjalan, berjalan, berjalan. Nah, maka di malam hari ini ana ingin mencoba mengingatkan kita dan membangkitkan kita dari tidur lama. Sebelum ana lanjutkan, ana hentikan sampai selesai adannya mereka. Nah, barakallahu fikum.